Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada perkataan At-Tahawi rahimahullah ta'ala tentang peringatan mereka-mereka yang memposisikan diri sebagai penentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara takdir. Juga yang berdalam-dalam dalam usaha untuk membahasnya dan menyingkapnya. Dan disebutkan juga bahwasanya syubhat seputar perkara takdir merupakan seburuk-buruk penyakit syubhat yang bisa menyerang hati. Karena penyakit hati secara umum ada berapa macam? Endak terhormat dua, yaitu penyakit syahwat dan syubhat. Yang kedua-duanya bisa terobati dengan dua hal utama, yaitu apa? Kasbi. Dalam usaha mengobati dua penyakit ini, semuanya kembali kepada dua hal ini. Apa itu? Nah, bisabri wal yakin. Itu intinya. Secara ringkas dari pembahasan kemarin itu, dua penyakit berupa penyakit syahwat dan syubhat. Dua cara untuk mengobatinya, yaitu dengan sabar dan yakin. Kesabaran sebanding lurus dengan ketakwaan, yang dengannya bisa terpupus syahwat, dan yakin dengannya bisa menghilangkan apa penyakit syubhat. Dan tentunya untuk mencapai keyakinan yang kokoh harus mengokohkan ilmu. Dan jangan seorang merasa khawatir dengan kesendirian sebagaimana ditegaskan kemarin. Nah, sekarang masih berkelanjutan dengan hal tersebut. Bahwasanya seorang ketika telah mengetahui jalan yang hak, untuk dia tidak merasa ngeri dengan kesendirian dan keterasingan. Karena hakikatnya dia bersama dengan generasi awal yang telah selamat. Itulah al-jama'ah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftirakul ummah. Nah, sekarang berhubungan dengan al-jama'ah, kata Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa ma ahsana ma qala Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah fi kitab al-Hawadith wal-Bid'ah. Dan ini hikayat ringkas dari kitab tersebut, ikhwan, dalam artian sebenarnya judul aslinya tidak demikian. Judul aslinya adalah Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, kitab Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala. Tapi terkadang untuk ikhtisar sering disebutkan dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah. Kata beliau, haitsu ja'al amru bil luzumil jama'ah fal muradu luzumul haqqi wa tiba'uh wa in kana al mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu lahu katsira. Lian al haqqa huwa alladhi kanat 'alayhi al jama'atu al ula min ahdi an nabiy sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallama wa ashabihi. Wala nangzuru ila kasrati ahli al-batini ba'dahum. Ini kalimat yang bagus, ikhwani fillah, sebagai penjelas tentang makna al-jama'ah yang kita diperintahkan untuk menetapinya. Kata beliau, kapan saja datang perintah untuk menetapi al-jama'ah dalam banyak ayat, kita diperintahkan untuk menetapi al-jama'ah. Maka yang dimaksud adalah luzumul haqqi wa tiba'uh, yaitu menetapi kebenaran dan mengikutinya. Walaupun yang berpegang teguh dengannya sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Dikarenakan al-haq itu adalah perkara yang berada di atasnya jamaah pertama dari zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan kita tidak melihat kepada banyaknya ahlul batil setelah mereka. Nah, selama seseorang bergabung bersama dengan jamaah yang pertama, yaitu jamaahnya Nabi SAW dan para sahabat, tidak usah pedulikan banyaknya ahlul batil yang ada di sekelilingmu. Ini kalimat bagus untuk dihafal. Nah, untuk memaknakan hakikat perintah menetapi al-jama'ah. Qala wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala as-sunnatu walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal kafi fasbiru 'alayha rahimakumullah fa inna ahla sunnati kanu aqallan nasi fima madha wa hum aqallun nasi fima baqi alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim wa la ma'a ahli al-bid'i fi bid'atihim wa sabaru 'ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum fakadhalika fakunu. Sunnah demi zat yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali dia, itu antara al-ghali wal-jafi, antara berlebih-lebihan melampaui batas dan peremehan, pertengahan berarti, antara yang berlebih-lebihan hulu dan yang jafa, yaitu yang meremehkan, yang tidak memperdulikan. Dan ini banyak kita dapat ya ikhwan fillah, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah mereka nam wasatun bainat ta'ifataini ad-dhalain. Nah, pertengahan antara dua kelompok yang tersesat. Maka fasbiru 'alaiha rahimakumullah, bersabarlah kalian di atasnya, semoga Allah merahmati kalian. Karena sungguhnya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang paling sedikit di masa yang lampau. Dan mereka adalah manusia yang paling sedikit di masa yang tersisa. Di waktu yang lampau mereka juga akal lunas, orang yang paling sedikit. Juga di masa yang tersisa ini mereka adalah orang yang paling sedikit juga. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahli al-itrafi itrafihim, yaitu orang-orang yang tidak pergi bersama dengan orang-orang yang bermewah-mewahan di dalam kemewahan duniawi mereka. Maksudnya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka, berfoya-foya di dunia ini, tidak. Demikian pula tidak bersama dengan ahli bid'ah di dalam kebid'ahan mereka. Dan mereka bersabar di atas sunnah mereka, yaitu di jalan mereka yang mengikuti Nabi SAW sampai bertemu dengan Rabb mereka. Fakadzalika fakunu, maka demikianlah hendaknya kalian menjadi. Yaitu menjadi demikianlah kalian ahli sunnah yang sebenarnya. Asal ini ikhwan fillah dari istimakna sangat bagus. Naam, cuman sayang dari sisi sanad padanya kelemahan. Karena datang dari jalan Mubarak Ibnu Fadalah, seorang mudallis dan meriwayatkan dengan an-an. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, demikian pula Imam Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadris Salah. Adapun dari sisi makna sangat bagus dan makna yang hak tentang ahli sunnati wal jamaah. Qala wa alamatu maradil qalbi uduluhu anil aghdiyatin nafi'atil muwafiqah ila al-aghdiyati ad-dharrah. Dan alamat sakitnya hati yaitu berpalingnya dia dari aghdiyah an-nafi'ah, yaitu dari apa, makanan yang bermanfaat yang mencocoki dengan apa, dengan kesehatan hatinya, menuju kepada al-aghdiyah ad-dharrah, makanan-makanan yang bermadarat. Demikian pula badan ya kawan. Kalau kita perhatikan, kebanyakan penyakit-penyakit asalnya dari apa? Dari pola makan yang tidak sehat. Nah, sehingga lambungnya diisi dengan hal-hal yang bermadarat, berlebih-lebihan atau yang lainnya. Sayyid, demikian pula hati ketika dia berpaling dari asupan yang bermanfaat menuju kepada yang bermadarat. Demikian pula wa'uduluhu an dawa'ihin nafi' ila dawa'ihin dhar. Berpalingnya hati tersebut dari obat yang bermanfaat menuju kepada obat yang bermadarat. Fahahuna arba'atu asya', sehingga di sini ada empat perkara yang butuh kita kenali. Ghidha'un nafi'un wa dawa'un syafin wa ghidha'un dharin wa dawa'un muhlik. Yaitu asupan makanan yang bermanfaat. Yang kedua, dawa'un syafin, obat yang menyembuhkan. Kemudian ghidha undar, asupan makanan yang bermadarat. Dan yang keempat, dawa un muhlikun, yaitu obat yang mencelakakan. Taib, seorang muslim yang menginginkan kesehatan hatinya harus memilih dua perkara yang disebutkan di awal, yaitu ghidha un nafi' dan dawa un syafi'. Nah, apa itu bagi hati? Qala fal qalbus sahih yu'athirun nafi'us syafi. Aladdan yu'athiru. Fal qalbus sahih yu'athirun nafi'us syafi'a 'aladdarral mu'dhi. Maka hati yang sehat dia akan mengedepankan sesuatu yang bermanfaat dan menyembuhkan daripada yang bermadarat dan menyakiti. Fal qalbul maridu bididdi dhalik, sedangkan hati yang sakit maka kebalikannya. Wa anfa'ul adhiyati ghidha'ul iman wa anfa'ul adwiyati dawa'ul Qur'an. Dan makanan yang paling bermanfaat untuk hati tersebut adalah apa? Makanan berupa keimanan. Dan obat yang paling bermanfaat adalah obat berupa Al-Quran. Wa kullun minhuma fihi al-ghidha'u wad-dawa. Dan masing-masing dari keduanya padanya makanan dan juga obat. Faman talaba asy-syifa'a fi ghairi al-kitabi wa sunnah fa huwa min ajhalil jahilina wa adallil dhalin. Sehingga siapa saja yang mencari kesembuhan dari selain Alkitab dan Sunnah, maka dia adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling tersesat. Dan ini pengkiasan yang sangat bagus, ikhwan fillah, tentang kedudukan Al-Iman dan Al-Quran bagi hati ini. Yang diibaratkan sebagai makanan dan obat. Yang seorang senantiasa butuh kepadanya demi kesehatan dan hidupnya hati. Fa inna Allah ta'ala yaqul qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi, Al-Quran itu bagi orang yang beriman adalah hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan penyembuh. Sebab mendapatkan hidayah dan kesembuhan. Walladzina la yu'minun, adapun orang-orang yang tidak beriman, fi adhanihim waqrun, maka pada telinga-telinga mereka itu ada penyumbat. Wa huwa 'alaihim 'ama, dan Al-Qur'an tersebut, ikhwan fillah, pada mereka itu dianggap sebagai suatu kebutaan. Dalam artian mereka tidak mau melihat Al-Qur'an, tidak menganggapnya sebagai ghidha maupun dawa. Ulaika yunaduna min makanin ba'id. Mereka itu dipanggil dari tempat yang jauh. Syahidnya di sini jelas penegasan bahwasannya pada Al-Qur'an itu hudan wa syifa. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ya padanya penyumbat, di telinganya dan hatinya ada gembok, sehingga tidak mampu mengambil hidayah maupun obat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang itu merupakan syifaa'un wa rahmah, kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah itu menambah bagi orang-orang zalim kecuali khasara, kecuali kerugian. Dan inilah di antara perkara yang menakjubkan dari Al-Qur'an, ikhwan. Di mana satu perkara bagi yang beriman menjadi apa? Syifa wa rahmah. Tapi bagi orang-orang yang zalim malah semakin menambah kerugian. Di mana mereka tidak mampu mengambil hidayah yang ada padanya, obat yang ada padanya, sehingga malah semakin menjauhkan dia dari jalan Allah. Lihat orang-orang Khawarij, contoh yang sangat nyata. Ketika mereka tidak bisa mengambil syifa dan rahmah yang ada padanya, menjadikan Al-Quran yang mereka baca, bahkan mereka berdalil dengannya, sebagai sebab mereka semakin terpuruk di dalam kesesatan. Sampai-sampai Rasulullah SAW tegaskan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nah, yaqra'un Al-Quran layujawizuna taraqiyahum. Membaca Al-Quran tapi tidak sampai di tenggorokan mereka. Punya alasannya kami memiliki Al-Quran. Tapi tatkala mereka dilingkupi dengan kezaliman, tidak menambah kecuali khasarah, kecuali kerugian. Dan di antara sebabnya, akhwani fillah, kenapa? Karena mereka menjauh dari bimbingan ar-rasikhuna fil ilmi pada zaman itu, yaitu para sahabat. Bahkan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap pemahamannya lebih. Dan ini di antara hal yang sangat berbahaya. Khawarij pada zaman itu menganggap dirinya lebih paham daripada para sahabat. Kami punya Al-Quran. Innal hukmu illa lillah. Bahkan Ali pun Amirul Mukminin. Nabi cela. Ketika apa? Ketika meminta untuk apa? Dalam menyelesaikan fitnah yang ada pada zaman itu, kemudian mengadakan apa? Mengadakan juru damai. Dikatakan itu berhukum dengan selain hukum Allah. Nam hudatsaul asnan. Orang-orang yang umurnya masih apa? Masih muda. Yang hanya bermodal semangat dengan pemahaman yang cetek. Pemahaman yang masih dangkal. Menjauh dari ulama'nya pada saat itu. Para sahabat yang mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil pemahaman Al-Qur'an yang benar. Ini cukup sebenarnya bagi penuntut ilmu untuk dijadikan ibrah. Dijadikan ibrah. Bahwasanya dalam memahami Al-Quran dan dalam menerapkan suatu hukum butuh apa? Butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Sehingga Al-Quran itu yang dia jadikan sebagai dalil bisa menjadi syifa wa rahmah lil mu'minin, bukan malah menambah khasarah. Menambah kerugian baginya. Qala wa mina, ya minal Qur'an, wa min fi qawlihi minal Qur'an li bayanil jinsi la litab'id. Dan min pada kata Allah subhanahu wa ta'ala minal Qur'an ini untuk menjelaskan jenis, bukan untuk menunjukkan sebagian. Wa nunazzilu minal Qur'an bukan maksudnya kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an, tapi kami turunkan Al-Qur'an itu memang jenisnya dia adalah apa? Syifa'un wa rahmah. Jadi mudahnya kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai syifa' wa rahmah. Jadi keseluruhan yang ada dalam Al-Qur'an, bukan sebagiannya saja. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Telah datang nasihat dari Allah. Nasihat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang maha tahu kemaslahatan kita. Sehingga tentunya itu nasihat yang paling bagus. Wasyifa'ul lima fi sudur, dan penyembuh terhadap apa-apa yang ada di dada-dada ini. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwasanya pada Al-Qur'an itu syifa. Fal Qur'anu huwa syifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Sehingga dari sini kita ketahui Al-Qur'an itu adalah apa? Syifa'ut tam. Sebab kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit-penyakit. Al-qalbiyah penyakit hati maupun badaniyah penyakit jasad. Wa adwa'id dunya wal akhirah, dan juga obat di dunia dan akhirat. Wa ma kullu ahadin yuahilu lil istishfa'i bihi. Dan ini perlu diperhatikan. Wa ma kullu ahadin yuahilu lil istishfa'i bihi. Dan tidak semua orang itu memiliki keahlian untuk bisa mengambil, nah, untuk bisa apa, berobat dengannya. Kalau dikembalikan kepada Allah, bisa dibaca yu'ahhalu lil istisfa'i. Tidak setiap orang itu diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak semua diberi kemampuan untuk bisa apa? Bisa berobat dengan Al-Qur'an tersebut. Makanya di sini butuh apa? Bimbingan. Butuh bimbingan ulama, butuh bimbingan mereka-mereka yang memang apa? Telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan apa? Ar-rusukh fil ilmi, kekokohan dalam ilmu. Karena tidak semua orang. Tidak semua orang yang kemudian bisa membaca Al-Qur'an. Nah, tahu terjemahannya. Kemudian mengklaim dirinya apa? Bisa mengambil istinbat secara sempurna darinya. Apalagi berhubungan dengan istisfa yang hubungannya dengan syubhat. Ini butuh betul-betul kekokohan dari si ilm. Qala wa idza ahsana al-alilu at-tadawi bihi wa wada'ahu ala da'ihi bi sidqin wa imanin wa qabulin tamim wa i'tiqadin jazimin wastifa'in wastifa'i syurutihi lam yuqawim ad-da'u abadan. Babila seorang yang sakit itu bagus dalam apa? Berobat dengan Al-Qur'an ini. Dan dia meletakkan Al-Qur'an itu pada penyakitnya dengan jujur dan keimanan serta penerimaan yang sempurna dan keyakinan yang penuh. Wastifa'i syuruti, dan tidak adanya dan terpenuhinya syarat-syaratnya. Wastifa'i syuruti, dan terpenuhinya semua syarat-syaratnya. Maka tentunya penyakit tersebut tidak akan mampu untuk menghadapinya selama-lamanya. Itu pasti. Cuman terkadang kita banyak sekali syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Apakah itu karena tidak jujur atau kurangnya iman, atau mungkin ada penghalang-penghalang. Sehingga ketika istisfa dengan Al-Quran terasa lambat atau belum juga apa, sembuh-sembuh. Tapi kalau terpenuhi seperti ini, ikhwan, maka yakin lam yuqawi midda'u abadan. Penyakit apapun tidak akan mampu untuk bisa melawannya. Wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama'. Bagaimana penyakit-penyakit bisa melawan perkataan Rabb, pencipta langit dan bumi, atau pencipta bumi dan langit? Alladzi law nazala 'alal jibali la sad'aha aw 'alal ardi la qata'aha. Yang seandainya itu turun ke gunung-gunung maka akan hancur berkeping-keping, atau seandainya turun ke muka bumi ini tentunya akan apa? Akan terputus. Dalam artian akan hancur juga. فَمَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَضِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِيلُ الدَّلَالَةِ عَلَى دَوَائِهِ وَسَبَبِهِ وَالْحِمْيَةِ مِنْهُ لِمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَهْمًا فِي كِتَابِهِ. Maka tidaklah ada suatu penyakit dari penyakit-penyakit hati dan badan kecuali di dalam Al-Quran itu ada jalan yang menunjukkan kepada obatnya dan sebabnya serta penjagaan darinya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pemahaman terhadap kitabnya. Kalimat ini kira-kira dari siapa ini? Kalimat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Diambil dari Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 352. Demikian pula yang depan tadi diambil dari Ighatsatul Ahfan, antara dua kitab ini, akhwan. Dan memang jelas keadaan Al-Qur'an seperti ini, akhwan, yaitu syifa Makanya seorang yang betul-betul memiliki kejujuran iman, nah, demikian pula penerimaan yang sempurna, maka Al-Quran cukup baginya sebagai apa? Sebagai sebab kesembuhan pada semua hal. Pada semua hal. Baik penyakit hatinya maupun penyakit-penyakit badan. Wa qawluhu laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima ay talaba biwahmihi fil bahthi anil ghaibi sirran maktuman idhil qadaru sirrallahi fi khalqih. Kita kembali ke perkataan Thahawi. Siapa saja yang tadi menjadikan dirinya sebagai penentang bagi Allah dalam perkara takdir dan menghadirkan hati yang sakit dalam memperhatikan dan memikirkan perkara takdir, maka sungguh dia telah apa? Telah mencari-cari dengan praduga dia yang penuh dengan keraguan-keraguan untuk membahas tentang perkara gaib, perkara rahasia yang tersembunyi. Maka yang dikatakan di sini maksudnya ay talaba bi wahmihi fil bahthi anil ghaibi sirran maktuma. Yaitu berarti dia telah apa? Berusaha untuk mencari dengan dugaan dia, keraguan-keraguan yang ada padanya, pembahasan tentang perkara gaib yang keadaannya itu adalah sesuatu yang rahasia dan tersembunyi. Kenapa? Karena al-qadar adalah sirrullah fi khalqih, rahasia Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Bahwa yarumu bi bahthihi al-ittila'al 'alal ghaib, sehingga dia menginginkan dengan pembahasannya untuk bisa melihat perkara ghaib. Ini sesuatu yang terlarang. Faqad qala Allah taala 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah zat yang mengetahui perkara gaib dan tidak akan menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali siapa saja yang Allah ridai dari utusan-utusannya. Ila akhir surah. Nah, sehingga dia telah menuntut sesuatu yang di luar ranahnya. Wa qawluhu wa'ada bima qala fihi ay fil qadari affakan kadzaban athima ay ma'thuma. Sehingga dia kembali membawa dia kembali dengan perkataan tersebut sebagai apa? Sebagai pendusta yang berdosa. Fa'ada bima qala fihi afakan athima, jadilah dia apa? Dengan sebab itu seorang yang berdusta. Karena orang kalau mau mengaku-ngaku ilmu ghaib khanifilah, ujung-ujungnya adalah kedustaan atas nama Allah. Kemudian dia adalah seorang yang athim, yang berdosa tentunya, karena berdusta juga apa? Telah berani masuk pada al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tayyib. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang bagus perlu kita camkan berhubungan dengan masalah hati ini, ya kawan. Naqtai bihada subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.